menghanyutkan segala keresahanku. Ku ingin meronta namun tak kuasa, yang selalu membayangi jiwa dan hatiku. Berkali ku tekan di pikiranku agar tak selalu bosan datang menjemput. Ku biaskan hari dalam kemelu, tegarkan diri tanpa keraguan. Biar tenang jantung berdebar. Ya, dialah yang jadi pedoman hidupku dalam segala bentuk dan keadaan. Ya, dialah pelita hidupku yang pasti melepaskan. Berkali ku tekan di pikiranku agar tak selalu bosan datang menjemput. Ku biaskan hari dalam kemelu, segarkan diri tanpa keraguan. Biar tenang jantungku berdebar.